أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز Qalu, kaumnya berkata, Ya Shu'aib, mana kau kathiran mimma taqul? Kami tidak memahami kebanyakan apa yang kau sampaikan, apa yang kau ucapkan pada kami. Kata Imam Sa'di rahimahullah, "Tadajjaru min nasaihi wa mawa'idhih lahum." Kaumnya merasa terganggu dari nasihat yang disampaikan oleh Syu'aib. Tidak suka terhadap nasihat. Tidak suka terhadap wejangan, nasihat, arahan yang disampaikan oleh Nabiullah Syu'aib kepada mereka. Faqalu, maka mereka mengatakan, mana fahu kathiran lima taqul. Kami tidak memahami kebanyakan apa yang kau sampaikan. Dari kalibukdihim lima yakul, karena kaumnya membenci apa yang disampaikan oleh Syu'aib. Membenci apa yang disampaikan oleh Syu'aib. Wa nufratihim an, dan mereka berpaling dari Syu'aib. Wa inna lanaraka fina dha'ifan, dan sungguh kami melihat kamu wahai Syu'aib dalam keadaan lemah di antara kami. Ay fi nafsika lasta min al-kibar wa ru'asa bal min al-mustad'afin. Kamu ini bukan orang-orang besar. Nah, hati-hati dengan orang-orang besar, merasa besar. Hati-hati. Jangan merasa besar di alam dunia, padahal rendah hina di hadapan Allah. Ya. Kibar al-kibar, menjadi kibar. Alhamdulillah. Nah, orang-orang terdahulu kesombongannya seperti itu. Lasta minal kibar, kamu tuh bukan orang-orang kibar, orang-orang besar, ru'asa, orang pemimpin, orang-orang hebat. Bal minal mustad'afin, bahkan kamu adalah termasuk orang-orang yang lemah. Hati-hati meremehkan orang-orang yang lemah, menghinakan orang-orang yang lemah. Hati-hati mendzalimi orang-orang yang lemah juga. Hati-hati merasa besar sendiri juga. Hati-hati merasa pemimpin ya seluruh yang ada enam di daerahnya juga. Hati-hati lasta minal kibar warwasa, ya kamu tuh bukan orang-orang penting, bukan orang-orang kibar, bukan jajaran pengurus, bukan ruasa, bukan ketua panitia, ketua ini, ketua itu, sehingga merendahkan mustad'afin, merendahkan orang-orang yang lemah, menghinakan orang yang lemah, mengusir orang yang lemah, menzalimi orang yang lemah, itu hati-hati. Wa inna lanaraka fina dha'ifan. Walau la rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Kalau bukan kabilah kamu, kabilahnya Nabi Allah Syu'aib besar, kalau bukan kabilah kamu, jama'atuk wa kabilatuk, la rajamnak, niscaya kami akan merajam kamu. Wa ma anta alaina bi'aziz, dan kamu tidak ada kemuliaan bagi kita sekalipun, sedikitpun. Laisa laka min qadrin fi sudurina wal ihtiram fi anfusina, wa innama ihtaramna qabilatak wa bitarkina iyak, sehingga kamu tidak ada kemuliaan lagi di sisi kami, kami pun tidak menghormati kamu. Hanya saja kami menghormati kabilah kamu, bitarkina iyak, dengan meninggalkan, membiarkan kami. Ya, dan kamu kesombongan tidaklah kehancuran itu melainkan datangnya dari kesombongan, menghinakan orang lain. Kaum Nabi Syu'aib juga sama dengan kesombongan, Fir'aun juga dengan kesombongan, Iblis juga dengan kesombongan. Apa yang disampaikan oleh Iblis? Apa yang disampaikan oleh Iblis? Hah? Apa? Iblis bilang apa? Ana khairun minhu. Itu juga apa? Kesombongan. Na'udzubillah. Nasallahu alaihi wa sallam. Wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.